الدنيا صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة. فإن وجدت ولا وجدت. فإن وجدت ولا وجدت. فإن وجدت. فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله. وإن وجدت ناقصة ردت إليه عليه وسائر عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لا يحتسب. وقال بعض العلماء: مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يحصل له الربح حتى يخلص له رأس المال. وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا حضرت الصلاة قوموا إلى ناركم التي قدمتموها فأدفعوها. فضيلة الإتمام الأركان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، من أوفى استوفى. وقال يزيد الرقاشي: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كأنها موزونة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، وإن ما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض. وأشار إلى الخشوع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وقال صلى الله عليه وسلم: أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه الحمار. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها وسجودها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهي سواد وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن أوفى استوفى، ومن طفف فقد علم ما قال الله في المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita masih di dalam kaitan asrarus shalah, masih di dalam pembicaraan rahasia-rahasia salat. Dan pembicaraan rahasia salat ini yang diangkat oleh Imam Ghazali adalah tentang perkara-perkara yang bisa membangkitkan rasa khusyuk kita kepada salat atau di dalam salat kita. Ini untuk kiat-kiat supaya kita khusyuk di dalam salat kita, agar supaya kita tidak terganggu salat kita dengan gangguan-gangguan luar, atau dengan gangguan pikiran, atau dengan gangguan syaitan, atau dengan gangguan apa saja, Maka kiat-kiat khusyuk apa yang harus kita lakukan supaya mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat kita? Insyaallah kita bisa memperhatikan dengan seksama, kemudian mengikuti, mengamalkan apa yang dikatakan dan sudah digariskan oleh agama ini, insyaallah akan kita dapatkan. Disebutkan tadi satu riwayat bahwa anna awwala ma yanzuru fihi min amalil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dilihat atau yang pertama kali diteliti dari amal seorang hamba oleh Allah Ta'ala, itu yang pertama kali apa? Sholatnya. Itu yang pertama kali diteliti, itu sholat. Jadi bukan yang lain, bukan zakat, bukan sedekah, bukan puasa, bukan haji, bukan apa-apa. Jadi pertama kali yang diteliti, pertama kali yang ditimbang, pertama kali yang dipertanggungjawabkan, pertama kali yang diminta soalnya adalah sholat pertama kali. Kaifa sholatuka? Bagaimana sholatmu? Begitu ya. Fa in wujidat tamah gubilat minhu wasairu amalihi. Jika ketika catatan amal sholat kita itu dihadapkan kepada Allah dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima catatan amal sholat kita, maka seyugyanya atau maka selayaknya seluruh amal perbuatan kita selain sholat ikut diterima. Ya, meskipun tidak sempurna, kalau didapati sholatnya itu sempurna, catatan amal sholatnya itu sempurna, tidak ada lubangnya, tidak ada gropelnya, ya, sempurna. Catatan amal sholatnya itu sempurna, maka seluruh amal selain sholat ikut diterima. Ya. Jika didapati nagisatan, wa in wujidat nagisatan, kalau didapati catatan amal sholatnya itu kurang, ada gropelnya, ada ininya, ada hal-hal yang lain yang tidak sempurna, ruddat alihi wasairu amalihi, maka seluruh catatan amal kebaikannya dia semuanya ditolak. Meskipun yang lain lebih sempurna, zakatnya masalah, sedekahnya, puasanya sempurna, tapi sholatnya tidak sempurna, maka semuanya ditolak sama Allah. Ya, kayak orang zaman sekarang ini kalau bisa puasa kenapa tidak bisa sholat? Bisa puasa mungkin 30 hari nutup dia sholat, puasa bisa. Tapi sholat tidak mau, aneh ini. Ini tidak kanggu puasanya, tidak terpakai puasanya. Ya, sholat itu utama, utamakan sholat dulu, sholat. Tapi tiang agama itu sholat, pertama syahadatain, yang kedua sholat, rukunnya itu tidak boleh ditinggal. Puasa itu nomor 4 setelah zakat. Wassalamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadhan baru wa hajjul bait. Orang kali mungkin pergi haji, umrah, haji, umrah, haji, tapi sholat enggak. Ya, enggak kaku haji umrohnya, enggak terpakai. Yang penting itu sholat. Kalau ditemuinya sholat itu sempurna, semua diterima. Meskipun yang lain enggak sempurna. Tapi kalau ditemuinya sholatnya tidak sempurna, yang lain enggak diterima, meskipun yang lainnya lebih sempurna. Jadi yang pertama diutamakan adalah sholat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bisholah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Nah, ya, Rasul merintahkan, perintahkan keluargamu ya Abu Hurairah untuk sholat. Fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib. Dikatakan bahwa Allah Ta'ala akan mendatangkan kepadamu rizkinya dari arah yang tidak kau sangka. Sholat itu penting, itu sholat itu datangkan rizki. Tapi kalau sholat jangan minta rizki sama Allah, tidak datang rizkinya. Sholat itu mendatangkan rizki, tapi jangan untuk minta rizki. Jangan. Jangan untuk minta harta, minta materi, jangan. Kerjakan sholat menurut apa kehendak Allah. Menurut apa yang sudah digariskan sama syariat, maknanya gitu. Nanti rizki akan datang dengan sendirinya. Ya. Sebagian ulama berkata, mathalul musalli mathalut tajir alladhi yahsulu lahu ribhu hatta yakhlusu lahu ra'sul mal. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa permisalan orang yang sholat itu seperti pedagang tajir, seperti pedagang yang mana ia tidak mendapatkan keuntungannya, yang mana ia tidak bisa mendapatkan keuntungannya hatta yakhlusu lahu ra'sul mal, hingga betul-betul modal harta atau modal utamanya dia itu adalah dari tangannya dia. Maknanya modal utama yang dia miliki adalah murni, halal, murni, bersih, murni, suci, murni milik pribadi, bukan milik orang lain, modal hartanya itu, modal utamanya. Maka dengan modal itu kemudian dia bekerja, dia mutarkan uang modalnya dia, dia bakal dapat keuntungan. Itu ya, itu permisalan orang yang sholat itu seperti pedagang yang mana dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sebelum dia punya modal, itu maknanya. Kalau dia sudah punya modal pasti punya keuntungan insyaallah dia kerja ya. Wa kadzalikal musalli, begitu pula orang yang sholat, la tubalu lahu nafilatun, sembahyang sunnahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, hatta yu'addil faridah, hingga ia menunaikan yang fardu. Modal itu fardu, itu modal itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu fardu, itu modal. Sembahyang sunnah tidak dikerjakan tidak apa-apa, yang penting fardunya ini kerjakan. Itu. Sebab dia tidak mungkin bisa mendapatkan pahala sunnah kalau yang fardunya tidak dikerjakan, tidak bisa. Sama. Seseorang tidak mungkin memperoleh keuntungan sebelum dia punya modal, tidak mungkin. Tidak punya modal apa-apa kok bisa dapat keuntungan dari mana? Tidak bisa. Modal dulu utamakan, baru kemudian dia berpikir kepada keuntungan. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu yaqul, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza hadharatish shalah, apabila dikumandangkan salat iqamah itu ya, Allahu akbar dikumandangkan salat iqamah dan dia menghadiri salat tersebut, salat jamaah tersebut di masjid, beliau katakan kepada makmum-makmum yang hadir itu, dia katakan apa? Gumu ila narikum allati augadtumuha fa atfi'uha." Dikatakan bahwa berdirilah kalian ke neraka kalian yang telah kalian sulut api neraka kalian dan sekarang padamkanlah dengan sholat kalian. Jadi kita ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq seakan-akan ada di depan neraka kita dan kita akan memadamkan api neraka kita itu dengan sholat yang khusyuk yang kita lakukan. Gumu ila narikum allati augatumuha fa'atfi'uha. Berdirilah kalian di depan neraka kalian yang sudah kalian sulut selama ini dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, fa'atfi'uha, padamkan dengan sholat ya. Kemudian fadilatu itmamil arkan, keutamaan menyempurnakan rukun-rukun sholat kita dari mulai berdiri sampai kita tasyahud akhir sampai salam ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalus salatil maktubah kamathalil mizani man awfa istawfa. Dikatakan oleh Rasul bahwa permisalan salat wajib, permisalan salat wajib yang kita lakukan lima waktu itu seperti timbangan. Barang siapa yang memenuhi timbangan ini, maka ia telah memenuhi timbangan yang lain. Jadi imbang. Ya, salatnya imbang. Barang siapa yang telah memenuhi timbangannya dia, maka dianggap ia telah memenuhi timbangannya. Faman aufa istaufa. Barang siapa yang telah memenuhi timbangannya, maka ia telah dianggap sebagai orang yang memenuhi timbangannya. Ya, penuhi timbangan kita dengan amal kebaikan, salat itu maknanya. Wa qala Yazid Ar-Rugashi, dikatakan oleh Imam Yazid Ar-Rugashi, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatan ka'annaha mauzunah. Dikatakan bahwa oleh Yazid Ar-Rugashi bahwa salatnya Rasulullah ini sama, mustawiyatan itu sama. Maknanya sama itu apa? Berdirinya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujudnya, duduknya, semua gerakan Nabi Muhammad sama dan sesuai yang diinginkan oleh agama. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Mustawiyatan, sama. Ka'annaha mauzunah, seakan-akan sholatnya Rasulullah ini adalah merupakan timbangan, barometer. Ka'annaha mauzunah, itu sholat yang betul. Mauzunah, timbangan, barometer. Tidak kecepatan, tidak kelambatan. Mauzunah, tepat betul Rasulullah itu. Jadi makmumnya, waladdallin, amin. Allahu Akbar, rukuk Rasulullah. Jadi nunggu ya. Makmumnya subhanarabbiyal azim 3 kali, bihamdi. Ami Allahu liman hamidah. Ya semuanya tepat Rasulullah. Nah, begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah." Sesungguhnya dua orang laki-laki dari umatku atau dua hamba Allah Ta'ala dari umatku, kata Rasulullah, mereka kedua-duanya menegakkan sholat, berdiri, kedua-duanya berdiri menegakkan sholat. wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun, rukuknya sama, Allahu Akbar sama rukuknya, yang ini rukuk, ini rukuk, masalah sholat sunnah dua-dua ini, sujudnya sama, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, sama ya. Wa innama baina sholataihima ma baina sama'i wal ard, akan tetapi antara sholatnya A dan sholatnya B tadi ini, perbandingannya antara bumi sama langit. Kok bisa begitu? Perbandingannya sholatnya sama, ditegakkan sama, dilakukan dengan cara yang sama, rukuk sujudnya pun juga sama, namun yang diperoleh oleh A dan B seperti memperoleh antara bumi dan langit. Kok bisa begitu? Ini wa asyara ilal khusyu', karena yang A lebih khusyuk daripada yang B, jadi beda pahala yang diterima. Khusyuk itu penting jadi di sini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamah ilal abdi la yugimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Dikatakan bahwa Allah oleh Rasulullah, bahwa Allah taala tidak akan melihat hambanya nanti di hari kiamat yang menegakkan tulang punggungnya, yang tidak bisa menegakkan tulang punggungnya dikarenakan waktu dia rukuk dan dikarenakan waktu dia sujud, kan tidak bisa tegak. Orang rukuk apa tegak punggungnya, kan bengkong. Allah tidak akan melihat hamba atau tidak akan melihat hambanya di hari kiamat nanti yang tidak bisa menegakkan tulang punggungnya di saat dia rukuk dan di saat dia sujud. Itu bukan dilihat, yang dilihat sama Allah Ta'ala bukan itunya, tapi yang dilihat sama Allah Ta'ala apanya? Khusyuk hatinya, khusyuknya. Mau sholatnya bagaimana, Allah Ta'ala tidak akan diperhatikan sama Allah, tapi yang diperhatikan oleh Allah adalah khusyuk, hudurnya dia di dalam sholat. Itu penting, itu hudur, betul-betul hudur. Sahabat Rasulullah aja itu kelas utama di dalam khusyuk dan hudur. Pernah Sayyidina Ali itu pernah ngincer atau pernah ngesir gitu ya, pernah kepingin sama radi selendangnya Rasulullah yang warnanya hijau itu, Suba'iyah Rasulullah itu bagus betul, dari Yaman. Dilihat sama Sayyidina Ali, Suba'iyah Rasulullah itu. Lama-lama dia enggak kuat, datang sama Nabi. Matur, Rasul, kalau andaikan Suba'iyah sorbanmu kau berikan kepada aku ya Rasul. Yang mana? Ini, ya. Hijau warnanya. Kata Rasulullah, dengan syarat ya Ali. Apa? Bila sholatmu khusyuk, ambil rida ini. Tapi bila sholatmu tidak bisa khusyuk, tidak bisa kau ambil rida ini. Kerjakan sholat sunnah di belakang masjid sana, kerjakan dengan khusyuk. Ini Sayyidina Ali loh, babul ilim ini ya. Berangkat ya, sembahyang. Allahu Akbar. Olas. Gharik, tenggelam di dalam fi biharillah, di dalam lautan rahmatnya Allah. Tidak dengar, tidak melihat, tidak merasakan apa-apa kecuali Allah. Dari mulai berdiri, Fatihahnya, ruku, iktidal, sujud, dua rakaat dia kerjakan hingga di akhir dia akan salam, syaitan ganggu. Ali, berhasil kau sekarang. Kau pasti mendapatkan selendang Rasulullah yang warnanya hijau itu. Pikiran Sayyidina Ali, Allah, alhamdulillah, pasti anak berhasil, karena anak tuntas, selesai kerjakan sholat setelah ini, khusyuk, salam dia, tidak pakai banyak bicara, beranjak dari tempat duduknya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah ku kerjakan semua sholat, dalam keadaan khusyuk, aku tidak memperhatikan dan tidak merasakan apa-apa kecuali Allah, benarkah ya Ali demikian? Sebetulnya terakhir yang tadi saya tidak khusyuk ya Rasulullah, sulit untuk khusyuk, dikasihkan sama Rasulullah ridanya, sudah ini ambil saja kau kepingin rida ini, nah, jadi sulit untuk khusyuk ini, ya, tapi ya bisa, kalau kita mau bisa khusyuk, kalau asal mau ya. Kemudian ikhwani yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhaful ladzi yuhawwilu wajhahu fi sholati an yuhawwila Allahu wajhahu wajha himar?" Dikatakan oleh Rasulullah, apakah tidak takut orang yang dimana Allah Ta'ala akan membalikkan wajahnya atau akan merubah wajahnya di dalam sholat, Allah akan merubah wajahnya dengan wajah keledai. Apa itu? Allah Ta'ala akan merubah wajahnya dengan wajah keledai itu. Di mana apabila imam sebelum sempurna menegakkan rukunnya, maka makmum ini lebih dahulu, dia mendahului imamnya. Matalan, imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk. Imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk. Imamnya belum i'tidal, dia sudah i'tidal. Imamnya belum sujud, dia sudah sujud. Ini yuhawwilallahu wajhahu wajha himar. Nanti di hari kiamat wajahnya orang ini dirubah sama Allah menjadi wajah keledai. Himar itu keledai. Ya, tubuhnya manusia tapi wajahnya keledai. Tidak boleh mendahului imam di dalam rukun salat, tidak boleh. Haram hukumnya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan liwaqtiha wa asbagha wudu'aha wa atama ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha, arajat wa hiya baydha'u musfirah." Dikatakan bahwa orang siapa yang salat di waktunya, barang siapa yang salat tepat pada waktunya, subuh di waktunya, zuhur di waktunya, asar di waktunya dan lain sebagainya, dan dia menyempurnakan wudunya dengan sempurna wudunya, basuh semuanya, tidak ada yang tertinggal sama sekali, dan dia sempurnakan rukun sholatnya, baik rukuknya dia sempurnakan, sujudnya dia sempurnakan, tidak kecepatan ya, tumaknina, kemudian khusyuk dia di dalam sholatnya, dan dia sempurnakan khusyuk itu di dalam sholatnya, arajat wahya baydha umusfirah, maka dia selesai sholat, sholat tadi itu terbang, melayang dia ke hadirat Allah Ta'ala ke atas, wahya baydha umusfirah, dalam keadaan putih cemerlang sholatnya. Sholatnya terbang menuju hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan apa? Putih, cemerlang, bersih sholatnya. Sambil sholat tadi mengatakan atau mencatat satu catatan apa? Di dalam sholat tadi itu. Warna putih sholat tadi mencatat satu catatan amal. Hafidhakallah kama hafidhtani. Dia mengatakan bahwa semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga aku. Ya, kita menjaga sholat kita. Ya, jaga sholat kita. Jaga khusyuk, jaga wudhu kita, jaga rukuknya, jaga hati kita, tidak boleh. Ya, tidak boleh kemana-mana hatinya. Tidak boleh ke pasar, tidak boleh ke toko, tidak boleh ke rumah. Jaga di sholat itu tok hatinya. Nah, itu caranya bagaimana, nanti ada kiat-kiatnya untuk khusyuk, nanti diajarkan oleh Imam Ghazali. Kemudian, wa man shalla li ghairi waqtiha, barang siapa yang sholat bukan di waktunya, zuhur sudah di asar sholatnya atau asar sudah di maghrib sholatnya, tidak di waktunya, walam yusbigh wudu'aha wala yutimma ruku'aha, di mana wudunya tidak sempurna, ya orang cepetan toh, orang mau sembahyang zuhur sudah mau terlambat ini, wudunya cepet-cepetan dia, sehingga tidak sempurna wudunya, dan dia tidak bisa menyempurnakan rukunya, paling rukunya cuman Allahu Alhamdulillah, Allah Akbar, sujudnya tidak sempurna, bahkan tidak baca apa-apa, sunnah Nabi tidak dikerjakan di situ, dan dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan kekhusyuannya, tidak ada khusyuknya sama sekali, arajat wahya sauda umudlimah, maka salat tadi itu melayang, terbang menuju ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan hitam kelam, salatnya dalam keadaan hitam pekat, hitam kelam yang gelap gitu. Tagulu, sambil sholat tadi membawa satu catatan amal hamba tadi dengan apa tulisannya? Tulisannya dalam gumpalan hitam tadi itu. Dia mengatakan, dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Semoga Allah menyepelekan kamu nanti. Sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku atau menyepelekan aku. Kata sholat itu. Ya. Hatta idza kanat haitsu syaa, sampai pada suatu saat di mana Allah Ta'ala menghendaki, maknanya yaumul qiyamah nanti. Sampai di mana Allah Ta'ala menghendaki yaumul qiyamah nanti, lufat salat itu akan dilempit sama Allah. Salatnya dilempit sama Allah, kayak ngelempit baju itu loh. Salatnya akan dilempit oleh Allah Ta'ala, akan dilipat oleh Allah Ta'ala. Kama yulafus thawbul khalaq, sebagaimana baju yang sudah usang dilipat, baju yang sudah kumal, baju yang sudah usang, yang sudah jelek dilipat oleh pemilik baju tadi itu, fayudrabu biha wajhuh, dan itu sholat nanti akan dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke wajahnya. Ambil ini sholatmu ini, Dulu sholatmu bukan karena aku tapi karena orang. Tidak khusyuk sholatnya, bukan karena Allah, karena manusia. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aswa'un nasi sarigatan alladhi yaslibu min sholatihi. Dikatakan bahwa orang yang paling jelek yang profesinya adalah sebagai pencuri, pencuri, sarigah itu pencuri, ya, adalah orang yang mencuri sholatnya. Maksudnya mencuri sholatnya apa? Itu kalau sholat bingung-bingung itu, menoleh kanan, menoleh kiri, itu mencuri sholat namanya. Tidak boleh. Ya, kalau sudah sholat khusyuk melihat tempat sujud atau memejamkan mata untuk mengkhusyukkan sholat, boleh. Tidak apa-apa. Tapi jangan menoleh kanan atau menoleh kiri, jangan. Khusyuk. Tidak boleh, melirik sana, melirik sini juga tidak boleh. Kadang lihat jam, sholatnya lihat jam, imamnya lihat jam dulu. Ya. Atau lihat ini, lihat, tidak boleh. Sudah khusyuk, sholat khusyuk. Hudur kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Ya, dengan melihat kanan dan melihat kiri. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa Galab bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa Salman, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhuma jami'an, mereka berdua mengatakan bahwa as-shalatu mikyal, salat itu seperti takaran. Salat itu seperti takaran, mikyal itu takaran. Salat itu seperti takaran. Faman aufa istaufa, barang siapa yang memenuhi takarannya maka ia dianggap sebagai memenuhi takaran tersebut. Penuhi takaran kita. Takarannya yang banyak, mengerjakan sholat wajib itu utamanya, kemudian perbanyak dengan sholat sunnah supaya takaran kita tambah banyak. Wa man taffaf faqad alima ma qala ma qala Allahu fil mutaffifin, barang siapa yang mengurangi takarannya maka sesungguhnya ia telah mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangannya. Nah, sholatnya kurang, sholat subuhnya kurang, gropel, sholat isyaknya gropel, sholat zuhurnya, asar maghribnya gropel. Nah, ini mengurangi takaran timbangan ini. Nanti di yaumil qiyamah dia akan ringan timbangan. Ya, wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radhiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang takaran timbangannya itu kurang, fa ummuhu hawiyah, ibunya neraka hawiyah, dipeluk sama neraka hawiyah dia. Mama adraka mahyah narun amiyah. Ya, hati-hati ini. Salat ini utama, enggak boleh ditinggal. Kemudian bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum fadilatul jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Wa rawa Abu Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam faqadana san fi ba'dhi shalawat faqala lagat hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa uharriga buyutahum. Wa fi riwayatin ukhra thumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa amura bihim fatuharraga alaihim buyutuhum bi huzamil hatabi walau alima ahaduhum annahu yajidu azman saminan aw mirmataini la shahidaha ya'ni salatal isha. Wa qala Uthman radhiyallahu anhu marfu'an, man shahidal isha fa ka'annama qama nisfa lailatin wa man shahida subha fa ka'annama qama lailatan. Wa qala sallallahu alaihi wa sallama, man shalla salatan fi jama'atin faqad mala'a nahrahu ibadatan. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib, ma adzana muadzinun mundu 20 sanatan illa wa ana fil masjid. Wa qala Muhammad ibn Wasi', ma ashtahi min ad-dunya illa 3, akhan innahu in ta'awwajtu qawwamani wa qutan min ar-rizqi afwan min ghairi tabi'atin wa salatan fi jama'atin yurfa'u anni sahwuha wa yuktabu li fadluha. Fadilah salat jamaah, salat jamaah, sembahyang jamaah. Sembahyang jamaah ini ikhwani yang ana pernah dengar dari Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi almarhum, kakak daripada Habib Anis. Beliau mengatakan sewaktu ada di Hall Solo itu waktu, dia mengatakan bahwa ada satu pendapat ulama bahwa seseorang tidak diterima sholatnya kecuali dengan berjamaah. Tidak diterima sholatnya kecuali dengan sholat jamaah, sholat makmuman, imam makmum. Tidak diterima sholatnya. Ada pendapat ulama begitu. Dan pendapat ini dikuatkan oleh muridnya Al-Habib Abdullah Haddad, namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Pendapat ini dikuatkan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bahwa saya condong kepada pendapat di mana sholat itu tidak, kalau tidak ditegakkan dengan berjamaah maka tidak sah. Jadi kalau sendirian tidak sah, harus berjamaah. Itu ada pendapat begitu. Nah, pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah sah, tidak apa-apa. Hatta sendiri sah. Cuman fadilahnya 1 derajat. Kalau berjamaah fadilahnya 27 derajat. Nah, tapi ada pendapat yang lebih menegaskan kepada jamaah atau sholat untuk sholat berjamaah agar jangan ditegakkan kecuali dengan berjamaah. Kecuali dengan berjamaah dengan seorang imam atau dengan siapa ya. Dikatakan fadilatul jamaah, keutamaan sembahyang berjamaah. Dikatakan sholatul jamaah, sembahyang berjamaah ini itu lebih afdol dan lebih utama daripada sholatil fadhi. Sholatil fadhi sholat sendirian. Sembahyang berjamaah itu lebih utama daripada sembahyang sendirian dengan pahala 27 derajat. Antum bayangkan ya, antum bayangkan saja sekarang. Kalau antum sembahyang jamaah ya di satu masjid, sembahyang jamaah, bila imamnya adalah orang soleh, khusyuk dia, hadir, orang yang hadir hatinya, maka si imam tadi ini dan makmumnya semua juga orang-orang khasyi'in, orang-orang yang khusyuk sholatnya, hadirin, hatinya hadir dalam sholat, maka sholat seperti ini akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan seperti gumpalan putih yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala, gumpalan tersebut di dalam surga. Dan setiap gumpalan tadi itu mencetak nama orang tadi satu persatu. Gumpalan putih tadi itu mencetak nama satu persatu. Masalah fulan, fulan, fulan, fulan. Itu ditempelkan di huruf jannah. Di kamar-kamar surga. Ya. Ini kalau ya. Kalau tidak semua tidak bisa khusyuk, maka salah satu di antara mereka ada yang khusyuk, misalnya imamnya khusyuk, maka imamnya ngatrol makmumnya. Jadi sholat ini lainnya tidak ada yang khusyuk, pikirannya kemana-mana, tapi karena dia sembahyang jamaah dan imamnya yang khusyuk atau salah satu dari makmum itu ada yang khusyuk, maka salah satu dari mereka yang sholat jamaah tadi itu ngatrol makmum yang lain untuk ke Allah Ta'ala dan diterima sama Allah, masuk ke surga. Bila semua tidak ada yang khusyuk, lah makmum khusyuk, wala imam khusyuk juga bagaimana? Maka Allah Ta'ala tidak melihat itu, tapi yang Allah Ta'ala melihat adalah jamaah itu sholatnya diterima sama Allah Ta'ala. Meskipun tidak ada yang khusyuk, tapi karena dia menegakkan dengan berjamaah, maka dikatakan humul gaumu la yashga bihim jali suhum. Itu adalah kaum di mana kalau orang dekat sama mereka-mereka ini tidak akan celaka, tidak akan kecewa, yang pasti diterima sama Allah. Kemudian dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kehilangan beberapa orang, fagadanasan, kehilangan beberapa orang di sebagian sholatnya. Jadi Rasulullah itu kalau sholat ikhwani itu memperhatikan sahabat-sahabatnya, diperhatikan sama Rasulullah sahabat-sahabatnya, di absen sama Rasulullah, di absen bulan, bulan, bulan itu sama Rasul diteliti. Ini datang maghrib kenapa isya kok tidak datang, ini datang subuh kenapa di duhur kok tidak datang, itu diteliti sama Rasulullah. Bahkan Nabi itu kalau sebelum sholat keliling Rasulullah sampai belakang shof, diteliti sama Rasulullah siapa yang tidak datang ini, sampai di selipitan-selipitan shof itu ya, di sela-sela shof itu Rasulullah masuk, yang tidak rapi shofnya kayak menambatkan tentara. Nah, itu Rasul tahu ya. Nah, pada satu saat beliau kehilangan ada beberapa orang yang tidak ikut sholat bersama dengan Rasulullah. Kemudian beliau berkata, faqala lagat hamamtu an amura rajulan, aku ingin untuk memerintahkan salah seorang laki-laki untuk sholat bersama dengan orang ini, bersama dengan para sahabatku, dia jadi imam, itu maksudnya. Aku ingin untuk memerintahkan seorang laki-laki untuk jadi imam, sholat bersama dengan para sahabatku ini. Kemudian aku berada di ujung belakang shof, kata Rasulullah. Aku ingin begitu, kata Rasulullah. Aku ingin berdiri berada di ujung belakang, dan aku kemudian setelah selesai sholat, aku akan berdiri. Dan aku akan mendatangi orang-orang tadi yang tidak ikut sholat jamaah sama aku. Tsumma ukhalifa ila rijalin, aku ingin mendatangi orang-orang tadi yang tidak ikut berjamaah dengan aku, yatakhalafun anha fa uhariga buyutahum, dan akan aku bakar rumah mereka. Jadi saking Nabi Muhammad itu berkobar-kobar hatinya, jangan sampai ditinggalkan jamaah ini. gitu. Kerjakan jamaah ini di masjid. Ya, fa wahariga buyutahum. Fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa tsumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa amura bihim fatuharraga alaihim buyutahum. Rasul enggak mengatakan bahwa aku ingin memerintahkan agar orang lain saja jadi imam, aku akan jadi makmum, akan duduk di belakang, jadi di shof yang paling terbelakang, dan setelah selesai sholat aku akan berdiri dan akan aku bakar rumah mereka itu. Itu bukan dibakar betul sama Rasulullah, cuman Nabi saking getolnya, ya, saking keinginannya Rasulullah yang sangat luar biasa ini tadi, menginginkan agar sahabat-sahabat dan umatnya ini tadi jangan meninggalkan sholat jamaah. Itu keinginan Nabi Muhammad, itu namanya tagrir. Bukan sampai dibakar betul. Kalau sekarang zaman sekarang memahami, oh, dibakar saja rumahnya, salah itu. Nabi tidak membakar-bakar begitu, ya. Nabi itu punya keinginan, di mana keinginan Nabi itu kan tidak sampai kelakuan, itu cuma keinginan Rasulullah, hasrat, kehendak Rasulullah, saking kepinginnya Rasulullah dari umatnya jangan sampai ada yang meninggalkan jamaah, ya, tagrir namanya. Kemudian kata Rasulullah, aku ingin membakar rumah mereka dengan seonggok kayu bakar, bihuzamin minal hatab. Aku ingin membakar rumah mereka itu dengan seonggok kayu bakar. Walau alima ahaduhum anahu yajidu azman zaminan au mirmataini ila syahidaha. Dikatakan bahwa kalau andai kata mereka itu tahu, kalau andai kata mereka itu tahu bahwa mereka kalau menegakkan sholat subuh dan sholat isya jamaah di masjid, atau sholat lima waktu berada di masjid, mereka seakan-akan dimisalkan oleh Rasulullah mendapatkan tulang daging yang besar, mereka makan dengan sepuasnya, atau mereka telah membidikkan anak panahnya kepada dua ekor buruan tepat pada sasarannya. Itu ukurannya orang dulu. Ukurannya orang dulu kalau lapar, mereka datang, lihat ada kijang dibidik. Ternyata yang kena bukan seekor kijang, tapi dua ekor kijang. Wah, lego dia. Saya bidik seekor kijang tapi yang kena dua-duanya. Itu kijang nanti bisa dipotong, disembelih, dan kemudian dimakan bareng-bareng. Itu kan kenyang. Itu maksudnya kalau orang tahu tentang fadilahnya sholat isya dan subuh berjamaah, pasti dia akan seperti itu rasanya. Nah, bahkan lebih baik daripada itu kata Rasulullah. Yakni sholat al-isya, yaitu sholat isya itu. Ya, berjamaah. Kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu meriwayatkan marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seakan-akan ia telah menegakkan separuh malam. Barang siapa yang mengerjakan atau menegakkan sholat isya berjamaah maka seakan-akan ia menegakkan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang menegakkan sholat subuh berjamaah maka ia telah menegakkan seluruh malam. Satu malam suntuk tidak tidur dia, padahal habis sembahyang isya tidur dia, tapi sembahyang subuhnya ke masjid, sembahyang jamaah di masjid atau di musola berjamaah begitu, nah, dia sama seakan-akan menegakkan sholat semalam suntuk, ya, tidak tidur, beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah maka ia telah memenuhi lehernya dengan ibadah. Fagat mala anahrahu ibadatan, dia telah memenuhi leher dan tubuhnya dengan ibadah. Barang siapa yang menegakkan sholat berjamaah dengan seorang imam maka ia telah memenuhi badannya seluruhnya dengan ibadah. Ini kalau dicatat dengan ibadah semuanya, itu fadilahnya sholat jamaah. Berkata Imam Sa'id ibn al-Musayyib, itu tulisannya Musayyab tapi dibacanya Musayyib. Itu kalau ada hadith ada tulisan Musayyab, bacalah dengan sebutan Musayyib. Kenapa? Karena saya pernah mendengar dari Habib Anis bahwa kalau dibaca musayyab, sayyaba, yusayyibu, itu artinya membiarkan. Sayyab itu membiarkan, menelantarkan, membiarkan, ya, tidak memperdulikan, itu sayyaba yusayyib. Ya, sehingga kalau dibaca musayyab itu kan berarti dibiarkan. Nah, sedangkan dia namanya Sa'id ibn al-Musayyab, abahnya namanya Musayyab memang. Abahnya namanya memang Musayyab. Tapi dia tidak mau. Kalau ada, dia mengatakan kalau ada orang menyebut saya dengan sebutan Sa'id ibn al-Musayyab, saya akan berdoa kepada Allah Ta'ala semoga dia yang dibiarkan sama Allah. Gitu, ya. Jadi dia kepingin biar saya yang membiarkan syaitan gitu. Jangan orang membiarkan saya, jangan. Maka meskipun dibaca tulisannya Musayyab, tapi bacalah dengan Musayyib kasrul ya, ya. Sa'id ibn al-Musayyab. Itu Sa'id ibn al-Musayyab ini tabi'in dia. Seorang tabi'in, jadi muridnya sahabat. Dia berkata, tidaklah seorang muadzin, tukang adzan itu beradzan, tidaklah seorang muadzin, tukang adzan itu dia melakukan adzannya semenjak 20 tahun ini kecuali aku sudah ada di masjid. Maknanya apa? Maknanya sebelum adzan dia sudah di masjid. Jadi dia mendengarkan adzan sedangkan dia berada di masjid. Itu sudah 20 tahun kata Sa'id bin Musayyib. Ya. Wa qala Muhammad bin Wasi', Muhammad bin Wasi' juga berkata, "Ma ashtahi minad dunya ila thalatha." Dikatakan oleh Muhammad bin Wasi', dia berkata bahwa aku tidak menginginkan dunia kecuali 3 perkara. Aku tidak suka kepada dunia, tidak cinta kepada dunia kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Akhon innahu in ta'awwajtu gawwamani. Yang pertama adalah saudara. Saudaraku, jika aku bengkong, maka dia datang menegakkan aku atau meluruskan aku. Akhon innahu in ta'awwajtu gawwamani. Saudaraku, apabila dia melihat aku bengkong atau melengkok atau tidak lurus jalannya, maka ia datang untuk meluruskan aku. Itu yang aku cintai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wagutan minar rizki afwan min ghairi tabi'atin. Dikatakan yang kedua, makanan pokok yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa rizki buat aku, namun aku mempunyai afwan min ghairi tabi'atin, mempunyai kelebihan, dan kelebihan itu yang aku dapatkan dari Allah Ta'ala bukan karena keburuan. Aku dapatkan rezeki dari Allah Ta'ala dari harta yang murni, halalan thayyibah, tidak minta sama orang dan juga tidak mencuri, tidak melakukan hal ihwal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kerja karena aku kerja. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, wa salatan fi jama'atin. Yang ketiga adalah salat berjamaah. Yurfa'u anni sahbuha wa yuktabu li fadluha, di mana seluruh kealpaan dan kelupaanku diangkat oleh Allah Ta'ala dan aku diberikan fadilah karunia oleh Allah. Salat berjamaah di mana aku tidak diberikan oleh Allah Ta'ala rasa lupa di dalam salat tersebut dan aku bahkan ditambahi oleh Allah Ta'ala dengan karunianya. Itu yang tiga hal ini yang dicintai oleh Muhammad ibn Wasi'. Waruya diriwayatkan anna Ubaidah ibn al-Jarrah, bahwa Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ini sahabah ini. Bahwa Ubaidah ibn Jarrah amma gauman maratan, pernah ia menjadi imam di satu gaumnya pada suatu saat. Falamman sarafa, ketika dia pergi, Abu Ubaidah ini pergi, ketika dia jadi imam, selesai dia jadi imam, dia langsung beranjak pergi dia. Baca wirid kemudian pergi. Gala dia berkata, mazala syaitan bi anifan hatta uritu innali fadlan ala ghairi. Dikatakan bahwa ketika aku tadi di dalam sholat, kata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ketika aku tadi di dalam sholat, syaitan selalu mengganggu aku hingga aku ditunjukkan oleh syaitan bahwa aku memiliki keutamaan dibandingkan dengan makmumku. Katakan, ketika tadi aku sholat, aku didatangi oleh syaitan sehingga syaitan tadi menunjukkan kepada aku bahwa aku memiliki keutamaan dibandingkan dengan makmumku di belakang. Syaitan datang kepada aku katanya, Aba Ubaidah, engkau telah menjadi imam, kau lebih utama, lebih alim, lebih afdal, lebih suci, lebih bersih daripada makmum-makmummu, kata syaitan ini. Ya, maka kata Abu Ubaidah mengatakan apa? Ibn Jarrah, la a'ummu abada. Setelah ini aku tidak akan jadi imam selama-lamanya, karena diganggu sama syaitan. Ini orang dulu tidak mau dia sholat kecuali dalam keadaan betul-betul karena Allah. Ya, wa qala al-Hasan al-Basri, kata Imam Hasan al-Basri, la tusallu khalfa rajulin la yakhtalifu ilal ulama. Dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, jangan kau sholat di belakang orang yang tidak pernah datang kepada ulama. Sholatnya mungkin bisa salah dia. Sholatnya mungkin bisa keliru, bisa salah. Jangan kau sholat di belakang orang yang tidak pernah mondar mandir ke tempatnya ulama. Ya. Wa qala an-Nakhai, Imam Nakhai berkata, mathalul ladhi ya'ummun nasa bi ghairi ilmin, mathalul ladhi yakilul ma'a fil bahri, la yadri ziyadatahu min nuksanihi. Dikatakan seperti orang, permisalan orang yang menjadi imamnya manusia banyak, makmumnya banyak, dia jadi imam, tapi menjadi imam tanpa dengan ilmu sholat, tidak mengerti cara tata cara sholat yang baik, itu seperti orang menakar air laut. Coba bagaimana menakar air laut? Kira-kira air laut ini berapa takarannya ya? Menakar. Coba saya takar. Satu, dua, takaran tiga, empat takar, lima takar. Kira-kira bagaimana? Dia katakan pasti dia tidak akan tahu apakah air laut ini bertambah apakah berkurang. Ya, sia-sia maknanya. Tidak ada manfaatnya apa-apa. Wa qala al-Hatim al-Aswam, Imam Hatim al-Aswam berkata, fatatni sholatu fil jamaah. Aku pernah ketinggalan sholat jamaah. Pernah ketinggalan sholat jamaah. Ya, Hatim al-Aswam pernah ketinggalan sholat jamaah. Jadi dia datang, imam sudah di rakaat keempat misalnya, atau sudah di rakaat ketiga, atau sudah di rakaat kedua. Imam dia datang, imam sudah di rakaat yang terakhir. Fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdahu, maka aku didatangi oleh Abu Ishaq al-Bukhari. Dia datang seorang diri, datang kepada aku dengan takziah. Adzamallahu ajrak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dulu begitu, hatta ditarim ikhwani. Ditarim sana di Hadramaut sana, kalau ada orang sebayang jamaah dia terlambat, selesai dia sholat jamaah, teman-temannya kumpul. Masya Allah, musibah hari ini buat ente ya. Ya Allah, al-baga'lillah. Jadi kayak ada orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dibilang musibah sama dia itu. Bukan musibah itu orang mati saja, enggak. Rumahnya kebakar saja, enggak. Musibah, ini musibah yang lebih besar ini. Ya, Abu Ishaq al-Bukhari datang kepada Hatim al-Aswam mengucapkan takziahnya, bila sungkawanya. Ya, walau mata li waladun la azani aktsaru min asyrati alaf. Kata Hatim al-Aswam, kalau andai kata anakku laki-laki yang mati, pasti yang datang kepada aku untuk bertakziah kepada aku lebih banyak daripada 10.000 orang. Semua akan datang sama aku dan mengucapkan takziah. Hatim, saya ikut berbela sungkawa kepada Anda karena kematian anak Anda. Pasti yang datang kepada saya seperti itu 10.000 orang, lebih dari 10.000 orang. Karena Hatim orang alim besar, ya. Li anna musibatad dini ahwanu indan nasi min musibatid dunia. Karena di benak otak manusia ini bahwa musibah agama itu di mata manusia lebih ringan daripada musibah dunia. Padahal ini musibah dunia, din, musibatul akhirah ini. Orang ketinggalan sholat jamaah. Bahkan kalau diterim sana, kalau ketinggalan sholat jamaah, itu takziahnya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam takziah datang. Seperti orang mati ini. Allahumallah ajrak, ketinggalan sholat jamaah serokaat ya. Ya Allahumallah ajrak, datang temannya. Allahumallah ajrak, datang lagi Azamullah Azraq, 3 hari 3 malam. Tapi kalau ketinggalan takbiratul ihram sama imam, 7 hari 7 malam. Seminggu datang. Azia, Azamullah Azraq. Maknanya apa? Agar jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Jadi tidak ada yang ketinggalan sudah. Kalau malu dia. Ya, mau ketinggalan takbiratul ihram. Aduh, ini nanti sebentar lagi banyak orang datang takziah sama saya ini. Begitu. Itu maknanya adalah mengajari kita agar jangan sampai kita tertinggal dengan sholat jamaah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengerjakan apa syariat Allah Ta'ala ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan kelak, insya Allah Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengerjakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, dengan kekhusyuan, dengan kehuduran. Semoga insya Allah amal ibadah sholat kita dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala dan menambah ketakwaan dan rasa taat kita kepada Allah Ta'ala untuk selama-lamanya. Dan mudah-mudahan dipanjangkan usia kita ma'asyah wal afiyah, diakhiri usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi ihya ويكشف عنا همنا قلوبنا كتاب حوى العلم الذي هو نافع مؤلفه أستاذنا وطبيبنا. كتاب حوى علم الكتاب وسنة وما قاله أواهنا ومنيبنا موارث أسلاف لنا وأئمة مضوا على آثارهم مستجيبنا. إذا نشرت أعلامه وعلومه وأمصاها علامنا ومصيبنا تحقق أن العلم فيه بأسراره ولم يسترف في مثل هذا أريبنا. وقد أذنب الشيخ الإمام بوصفه أبو المكرمات الأيدروس حبيبنا. وكم غيره من عارف ومحقق وحبر عليم والإله حسيبنا. وتمت وصلى الله في كل ساعة على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا. وتمت وصلى الله في كل ساعة على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تمام كل سلوم أمل وإلى حضرة الرسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وكرامات لنا في ديننا ما لأنثى أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أذكياء علما نحظى بالخير ونقوى كل شر كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل من واغفر استر انت اكرم ما ستر وصلاه الله من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.